Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. Hadithun hasanun sahih, rawahu an-nasai bi isnadin jayyidin. Wa ma'na uharriju ulhikul haraja, wa huwa al-ithmu biman daya'a haqqahuma, wa uhadziru min dhalika tahziran baligan, wa ajzuru anhu jazran akyadan. Dari sahabat Abi Syuraih, Abi Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuza'i radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini al-yatimi wal-mar'ati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku uharriju, yakni uhadziru, memperingatkan, ya, haqqa dha'ifaini, terhadap hak-hak dua orang yang lemah. Ya, yaitu al-yatimi wal-mar'ah, anak-anak yatim dan wanita. Termasuk dosa terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan hak keduanya. Ya, menyia-nyiakan hak anak yatim, menyia-nyiakan hak wanita, ini termasuk dosa. Wa ajzuru anhu jazran aqidan, dan aku peringatkan, ya, aku perintahkan untuk menjauhkan dari perkara tersebut dengan sangat-sangat menjauhkan. Artinya jangan sekali-kali melakukan menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah tersebut. Maka bisa diambil faedah dari hadis ini, anjuran kita untuk, ya, berlemah lembut kepada anak-anak yatim dan kepada para wanita dengan kita memberikan hak-hak mereka. Ya, karena ya, mereka adalah orang-orang yang lemah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, uh, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang tabi'in. Murid daripada sahabat. Qala ra'a Sa'ad anna lahu fadlan 'ala man dunahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna ila bidu'afaikum. Rahul Bukhari hakadha mursalan. Fa inna Mus'ab bin Sa'ad at-tabi'in. Wa rawahu al-Hafiz Abu Bakar al-Barqani fi sahihi muttasilan an abihi. Wa sahihun akhrajahu al-Bukhari. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Sa'ad melihat bahwasannya ya, dirinya memiliki ya, keutamaan dari orang yang di bawahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hal tungsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian ya ditolong dan diberikan rezeki kecuali dengan adanya orang-orang lemah di antara kalian? Ya, ketika Sa'ad melihat dirinya adalah orang yang memiliki keutamaan dari orang yang selainnya, lalu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal tangsuruna wa turzaquna ya illa bidu'afaikum. Apakah kalian ditolong dan kalian diberikan rezeki kecuali dengan adanya orang-orang yang lemah di antara kalian? Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya orang-orang yang lemah yang ada ya, di antara kita merupakan sababu linasri was sababu rizki, sebab ya datangnya pertolongan dan sebab datangnya rizki. Ya. Fa idza hana 'alaihim insan wa 'atafa 'alaihim wa atahum mimma atahu Allah 'azza wa jalla kana dzalika sababan linasri 'ala a'da'in wa kana sababan lirizqin. Maka ketika ya kita menjaga mereka, manusia menjaga orang-orang yang lemah dan berbuat lembut kepada mereka dan memberikan kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kita memberi sesuatu dari apa yang Allah telah beri kepada diri kita dari rezeki. Maka sababan linasri 'alal a'da, ini merupakan sebab datangnya pertolongan terhadap musuh-musuh. Nah, bukan sebaliknya kita menyia-nyiakan, membiarkan hak mereka. Ya, padahal kita mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang lemah tersebut dari kalangan yatim dan perempuan. Wa kana sababan lirizki, dan itu juga merupakan sebab datangnya rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita ketika seseorang memberikan infak ya, memberikan nafkah, memberikan infak ya, yang telah Allah berikan kepadanya, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang membutuhkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan padanya balasan, ya, ganti dari apa yang telah dia berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan min syai' dari sesuatu, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan mendatangkan dari belakang tersebut dan akan menggantikan apa yang engkau telah keluarkan. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Nah, maka hadis ini ya menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik, berlemah lembut, dan memberikan hak-hak mereka, orang-orang yang lemah, dan selalu memperhatikan mereka, ya. Naam, karena mereka adalah ya sebab datangnya pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan datangnya rezeki, ya, yang kita dapatkan dari rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. Ya, nah, dengan adanya orang-orang yang lemah di antara kita. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu minni.